Bapa. Kami terus menyembah Engkau di tempat ini, Tuhan. Ini ya bala bala bala bala bala bala. Ini ya basuk ya bala bala bala. Ini ya bala bala basuk ya bala bala. Jesus. Kira bala bala bala. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bagi kami Tuhan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini kami Tuhan, dengan iman kami katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Kami ada karena cintamu Tuhan. Kami hidup karena kepenuhan anugerahmu bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena perkenanan Tuhanlah kami boleh memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kami selalu bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap tangan Tuhan yang selalu menopang dan menjaga kami. Maka kami tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak sebab Engkau ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang boleh Tuhan beri, karena lewat hidup inilah kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang begitu besar dan indah dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Kau pilih dan panggil kami untuk ada di ruangan ini. Kami percaya Tuhan ada satu pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan untuk setiap kami malam hari ini. Roh Kudus, mari Engkau urapi kami. Roh Kudus, hikmati kami. Untuk kami boleh memiliki pengertian yang paling tepat. Apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi panggilanmu dalam setiap perkara kehidupan kami. Terutama kuat kuasa firmanmu dalam karya perutusan kami sebagai hamba-hambamu. Pekerja-pekerja di kebun anggurmu dan pelayan-pelayanmu Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu. Kami buka hati kami. Kami sambut berkat firman Allah di dalam nama Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat malam sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di ruangan ini, dan saya percaya hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu diberkati Tuhan. Pelan-pelan saudara, jangan dipukul. Umat yang diberkati Tuhan, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah Tuhan kita. Udah, gak apa-apa sini aja. Ya, biar kelihatan mungkin di atas. Oke, saudara boleh siapkan satu bagian firman Tuhan. Yeremia bab pertama. Tema kita malam hari ini adalah Be unto me, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Which is adalah kehendak Tuhan. Yeremia 1, ayatnya yang keempat sampai ke sepuluh. Yeremia bab pertama ayat yang keempat sampai yang ke sepuluh. Judul perikopnya Yeremia dipanggil dan diutus. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, di depan ada, makanya aminnya cepat. Saudara, kita baca firman Tuhan sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah bahwa hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat-sahabat JSM yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, syukur kepada Allah Tuhan memberikan sebuah karya perutusan, sebuah pelayanan namun gak di Indonesia. Ya. Tuhan izinkan saya, dan waktu itu puji Tuhan ada berkat dan istri bisa ikut. Jadi waktu itu kami pelayanan di Sydney, Australia. Dalam waktu pelayanan itu pasti ada kesempatan untuk kita jalan-jalan, gitu ya. Akhirnya ada satu hari kita ambil kesempatan untuk jalan-jalan. Dan ini yang terjadi. Lagi asiknya jalan-jalan, wah kita lagi, pokoknya mumpung ini gak ada yang kenal, kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa bercanda-bercanda sambil acak-acak rambut. Saya paling suka acak-acak rambut istri saya gitu ya, apalagi kalau dia udah bercanda gak jelas gitu. Saya paling suka bilang, kamu lebay, kamu lebay, kamu lebay. Saya acak-acak, tapi tiba-tiba waktu saya lagi acak-acak, kita lagi bercanda heboh-heboh, tiba-tiba ada suara memanggil dengan jelas dan keras. Dia sebut, George Anselo Ganda. Wih, saya kaget. Saya bilang, ini di Australia. Kok bisa ada orang yang bisa nyebut nama saya lengkap? Lalu saya cari orang itu, saya cari, gak ada. Dia panggil lagi nama saya dengan nama yang lengkap. Saya cari lagi, puji Tuhan, gak ada. Lalu saya mulai berpikir, Tuhan ini malaikat atau apa? Tiba-tiba nama saya dipanggil lagi dengan nama yang lengkap. Dan tiba-tiba muncullah orang ini. Orang yang sudah sangat kami kenal. Orang yang sungguh luar biasa memberkati kami. Dan seringkali terlibat di dalam kehidupan keluarga kami. Dia seorang imam yang bertugas di Sydney. Dia seorang kepala di sana. Dan waktu itu dia lagi ngopi-ngopi. Dia lagi santai. Dan pas dia lagi nyantai, dia lihat saya dan dia panggil. Saya terkasih dalam Tuhan, buat saya pribadi, buat saya, jika ada seseorang yang memanggil nama saya dengan nama lengkap, jelas, pengucapannya sangat jelas buat saya, minimal buat saya, dia adalah orang yang dekat. Dia orang yang sangat dekat. Karena enggak semua orang tahu nama lengkap saya, saudara. Mungkin orang tahu selo, selo, selo, selo. Tapi buat saya, kalau ada orang panggil nama lengkap saya, berarti orang ini spesial. Dan benar dia spesial karena memang imam ini sangat dekat dengan keluarga kami. Setiap kali kami bikin misa keluarga, kami undang dia, gitu ya. Dia Romo MSC yang lagi bertugas di sana. Lalu saat saya mempersiapkan tema malam hari ini, saya berpikir ulang bahwa sesungguhnya Yesaya 45 ayat 4 dengan jelas katakan Allah memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Buat saya pribadi, kalau Allah sudah memanggil nama kita dengan nama kita masing-masing, berarti buat Allah kita spesial. Yang percaya katakan yes. Ya, buat Allah kita spesial. Yesaya 43 ayat 4 dengan jelas katakan, sebab engkau berharga, engkau mulia, engkau indah dalam pandanganku dan aku mengasihi kamu. Jadi dengan kata lain, setiap kali Allah memanggil kita di dalam segala hal, terutama dalam karya perutusan pelayanan, buat Tuhan itu spesial. Sama seperti waktu Allah memanggil Yeremia, sama seperti waktu Allah memanggil Yusuf, sama seperti Allah memanggil Daud, waktu Allah memanggil Daniel, waktu Allah memanggil Bunda Maria. Buat Allah, bukan hanya panggilannya yang spesial, tapi orangnya spesial, yang percaya katakan yes. Ya, coba bayangkan, waktu Bunda Maria dipanggil Tuhan untuk terima berkat, terima misi daripada Tuhan. Yang datang siapa, saudara? Malaikat siapa yang datang? Gabriel. Gabriel itu personal assistant-nya Tuhan. Gitu ya. Dia sekretaris pribadinya Allah. Dengan kata lain, Allah suruh malaikat yang spesial untuk menghampiri seseorang yang spesial. Bagi Yeremia, di sini juga dikatakan dengan jelas, firman Tuhan datang kepadaku. Dengan kata lain, firman Tuhan itu bicara soal Allah yang ngomong. Dengan kata lain, Allah menghampiri Yeremia lewat kebenaran firman-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, catat baik. Panggilan dalam setiap karya perutusan saudara dan saya, terutama untuk pelayanan, itu selalu berasal dari Allah. Amin. Ya, sedikit yang bilang amin. Karena udah mulai, duh bicara panggilan pelayanan lagi nih. Jangan-jangan kok disuruh pelayanan lagi nih. Terlibat dalam komunitas, aktif sana, aktif sini, aktif sana, aktif sini. Sibuk sana, sibuk sini. Makanya sedikit yang bilang amin. Saya ulang ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika saudara dan saya dipilih dan dipanggil Tuhan, terutama dalam karya perutusan pelayanan kita, selalu percaya panggilan ini berasal daripada Tuhan. Tuhan dengar doa umat-Mu. Yes? Ya, karena firman Tuhan dengan jelas katakan, firman Tuhan turun atas Yeremia dan bunyinya seperti ini, ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kenapa Allah mengenal kita, saudara? Karena Dia ciptakan kita. Karena dari nafasnya, dari rohnya, saudara dan saya diciptakan. Dari visinya, dari rencananya, dari kehendaknya, saudara dan saya diciptakan hidup di dunia ini. Kita bukan tiba-tiba nongol di dunia ini. Namun sekali lagi ada rencana Tuhan yang saudara dan saya bawa untuk menjalani kehidupan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang harus kita pikirkan konsepnya adalah seperti ini. Janganlah kita terlalu berpikir, oke, kalau kita mau berpikir tentang hal ini, boleh. Janganlah terlalu berpikir bagaimana nanti kita kembali ke surga, kita masuk surga. Itu tujuan kita, betul. Namun sesungguhnya yang terjadi ini, saudara dan saya diutus Tuhan dari surga mulia untuk menjadi terang dan berkat bagi dunia ini, yang percaya katakan yes. Ya. Kita ini warga negara kerajaan surga, namun Tuhan suruh kita untuk hadir di dunia ini, untuk memberi makna, untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam untuk dunia ini. Lewat kehidupan saudara dan saya, Tuhan memilih kita untuk menjadi kesaksian akan cinta Allah dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. We are the chosen generation. Tuhan pilih kita. Dan kalau Tuhan sudah pilih kita, Dia tahu. Makanya Dia katakan, aku mengenal engkau. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu segala potensi kita. Dia tahu apa yang baik dari kita. Bahkan Dia juga mengerti segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Karena Allah, Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu sekali apa yang menjadi nilai baik dalam hidup saudara dan saya. Bahkan Dia tahu sekali mungkin ada potensi-potensi yang jauh lebih besar dibanding yang lain yang bisa Tuhan manfaatkan untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjalani perutusannya dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang harus kita renungkan, bahwa seringkali kita terlalu sibuk bagaimana memikirkan nanti cara kita kembali ke surga, which is, it's good. Namun mari kita coba untuk memaksimalkan kesempatan di mana saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, saudara dan saya sudah diutus Tuhan untuk hadir di dunia ini. Dan selalu percaya Allah mengenal kita. Dia tahu segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dia tahu apa yang menjadi kemampuan terbaik kita. Dia tahu bahkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan diri kita. Selalu percaya Allah mengenal kita. Karena bagi Allah kita adalah ciptaannya yang terbaik. Karena kita segambar dan serupa dengan Dia. Dia tahu itu. Ini yang harus kita pahami. Bahwa saudara dan saya hidup di dunia ini dengan satu tujuan. Dan Allah tahu tujuannya. Nanti kita akan bicara lebih dalam tentang tujuan ini. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Jangan pernah bilang, Allah tuh gak peduli, Allah tuh cuek, kemana aja itu Allah. Allah ada. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu hidup saudara dan saya. Amin. Itu poin yang pertama. Saat saudara dan saya dipilih Tuhan, selalu tanamkan baik, Allah mengenal kita. Dia tahu semuanya, bahkan hal yang paling dalam sekalipun yang saudara dan saya, bahkan orang terdekat sekalipun tidak tahu, Allah mengerti, Allah paham. Dan catat baik, Allah tahu segala potensi, Allah tahu segala karunia, Allah tahu segala sesuatunya, karena Dia yang menaruh itu dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang kedua. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah, apa saudara? Aku telah apa? Menguduskan. Dalam terjemahan kitab suci perjanjian lama, arti kata menguduskan itu adalah mengurapi dengan minyak kudus. Ada urapan minyak kudus Allah. Menurut terjemahan kitab perjanjian lama, kalau bicara menguduskan. Dengan kata lain saudara, sebelum kita keluar, Allah sudah mengurapi. Ada urapan Allah, ada kuasa Allah, ada roh Allah di dalam diri saudara dan saya. Dan kita selalu katakan dalam satu terjemahan ini, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai favor, perkenanan Tuhan. Jadi saudara, saat saudara lahir di bumi ini, saya lahir di bumi ini, ada kuasa yang menyertai saudara dan saya. Jadi saudara dan saya tidak lahir di bumi ini, Tuhan utus, Tuhan kasih kerjaan, Tuhan kasih pelayanan, tanpa kuasa. Ada kuasanya. lalu kembali dimateraikan lewat sakramen baptis. Ada kuasanya, ada rohnya. Jadi selalu pahami ini. Saat Tuhan memberikan kita sebuah ketetapan, saat Tuhan memberikan kita sebuah keputusan, selalu ada kuasa yang menyertai langkah saudara dan saya yang percaya, katakan ini, yes. Hidupmu penuh dengan kuasa. Kasih tahu kanan kirimu, hidupmu penuh dengan kuasa. Karena engkau diurapi Allah. Amin enggak? Ya. Dan orang yang dikenal oleh Allah dan orang yang dikuduskan dan diurapi oleh Allah, di situ dikatakan Allah telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Orang yang dikenal oleh Allah, orang yang Allah tahu, orang yang Allah pahami, pribadi yang Allah begitu mengenal, yang sangat diurapi oleh Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakan itu. Dan Allah menetapkan kamu dan aku harus menjadi saksi. Menjadi nabi di situ dikatakan, untuk memberitakan kabar sukacita Injil. Saudara dan saya, dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Tuhan menetapkan hidup saudara untuk menjadi inspirasi untuk banyak orang. Sekali lagi Tuhan menetapkan hidup saudara dan saya untuk memberikan dampak untuk banyak orang. Dan catat baik, Tuhan memilih saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Yang mau katakan, yes. Ya. Ini asalnya dari Tuhan. Tetapi seperti biasa, manusia kan selalu bilang ayat selanjutnya. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Saya bisa apa? Belum pantaslah saya jadi koordinator JSM. Nanti-nantilah. Kalau usia saya sudah setengah abad, baru nanti saya melayani. Banyak yang ngomong gitu. Tapi di ruangan ini tidak ada syukur kepada Allah. Amin. Janganlah saya jadi pemimpin pujian di depan. Janganlah saya jadi ini. Ini aku Tuhan. Tapi utuslah dia. Ini aku Tuhan. Oh, glory, haleluya. Tapi tolong jangan sekarang, tetangga saya aja dulu saudara. Come on. Seringkali kita bersembunyi di balik banyak alasan. Padahal sudah jelas Tuhan katakan, aku mengurapi engkau, aku menyertai engkau, aku menguduskan engkau, aku sudah memilih engkau. Namun berapa banyak kita kembali kepada kelemahan-kelemahan kita. Saudara, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau kita terlalu fokus sama kelemahan-kelemahan kita, itu ciri orang yang tidak rendah hati. Orang yang rendah hati adalah dia menyadari akan kelemahannya. Betul, dia punya kelemahan. Namun orang yang rendah hati selalu bilang, Tuhan, ini segala kelemahanku, kupersembahkan kepadamu. Itu orang yang rendah hati. Makanya Bunda Maria bilang, Tuhan mana mungkin, saya kan belum bersuami. Walaupun hari-hari ini banyak Maria-Maria yang baru. Saya pelayanan ke Kupang 2 bulan yang lalu, saudara pasti tahu daerah Kupang itu mayoritas orang kita gitu ya, gubernurnya Katolik, wakil gubernurnya Kristen, wali kotanya Kristen, wakil wali kotanya Katolik. Ya habis KRK waktu itu kita ngobrol-ngobrol biasa kan, makan tengah malam gitu ya, ini penyakit hamba-hamba Tuhan gitu ya. Jam 10:30, 11 makan lagi gitu ya, menikmati fellowship bersama dengan Tuhan alasannya gitu ya. Kita ngobrol, kita makan, dan waktu itu ada seorang sahabat dokter, dia cerita, situasi di sini sangat jauh dari apa yang dibayangkan. Kekristenan hanya menjadi tembok-tembok gereja. Loh, saya bilang kenapa? Ini kan mayoritas orang Katolik. Seharusnya kehidupan beriman bertumbuh dengan baik. Lalu dia cerita sebuah kasus. Dia seorang dokter muda, dia didatangi oleh seorang gadis muda, usia sekitar 14-15 tahun, datang ke prakteknya, dia bilang, "Dok, saya sakit perut, tolong dicek." Lalu dokter sahabat kami ini ngecek, gak ada apa-apa tuh. Lalu mungkin dia dapat hikmat dari Roh Kudus, coba saya USG deh sebentar. Habis USG, puji Tuhan, ketahuan di perutnya ada bayi. Pas ditanya, siapa ayahnya dari bayi ini? Anak ini bilang, gak tahu. Come on, gak tahu siapa bapaknya. Lalu saya bercandain, mungkin malaikat Gabriel sering bolak-balik ke sini. Ya, jadi banyak yang seperti ini, ditanya siapa suaminya. Bagaimana mungkin Tuhan, saya tidak bersuami. Tapi itulah potret. Bagi saya itu miris sekali, karena begitu banyak anak muda melakukan firman Tuhan dengan cara yang salah. Ya? Enggak gitu, saudara. Nah, ini kejadian. Bagaimana kita hanya bersembunyi di balik kelemahan-kelemahan diri kita. Bersembunyi dengan dalih-dalih yang terkesan rohani. Saya bersama beberapa teman aktif melayani di Seksi Kepemudaan Badan Pelayanan Nasional. Waktu itu ada satu pertemuan leader di Puncak. Ada seorang sahabat dari BPK Malang, dia curhat. Dia bilang di Malang kekurangan pekerja muda. Loh kenapa? Lalu dia cerita, saudara. Dia cerita. Dulu, waktu belum punya kerjaan, doa sama Tuhan. Tuhan berikan aku pekerjaan. And then, sudah terima pekerjaan yang baik dari Tuhan, terima berkat pekerjaan yang baik dari Tuhan, tiba-tiba mundur dari pelayanan dengan alasan saya sibuk kerja. Kerjaan gak bisa ditinggalkan, katanya. Lalu dia cerita lagi. Ada seorang anak muda doa sama Tuhan, Rosario Novena, pokoknya untuk hal ini, Rosario Novena, kerahiman ilahi gak putus. Minta pacar. Ya kan, kalau orang lagi jomblo seperti itu kan udah hilang akal sehat, doa menjadi jawaban. Semua dilakukan. Puji Tuhan, Tuhan jawab, dikasih pacar, and then tiba-tiba disuruh pelayanan malam minggu bilang, sorry bro, gak bisa. Alasannya apa? Janji nonton sama pacar. Doa, mohon rahmat Tuhan dalam keluarga untuk hadirnya anak. Dikasih anak sama Tuhan. Diminta pelayanan tiba-tiba bilang, sorry, ini anak nyusahin. Gak bisa pelayanan dulu, susah pokoknya. Aduh pokoknya anak ini nyusahin banget nih. Dulu doa-doa minta anak, sekarang bilang anak nyusahin. And then jadikan itu sebagai alasan untuk tidak melayani. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yeremia pun mengalami kasus yang sama. Bunda Maria pun sempat melihat kelemahan dia. Yunus bahkan lari dari panggilannya, saudara. Dia lari. Dia gak mau dipakai Tuhan untuk menjadi pekerja dan pelayan Tuhan di kebun anggur Tuhan. Dia lari, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar untuk memiliki sebuah teladan kerendahan hati. Bahwa sesungguhnya kita semua kok punya kelemahan. Kita semua punya kelemahan. Namun orang yang rendah hati, dia tidak fokus pada kelemahannya, dia tidak fokus sama masalahnya, dia tidak fokus sama kekurangannya, namun dia berfokus kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan segala kelemahan, keterbatasannya kepada Tuhan. Karena orang yang rendah hati, seperti Bunda Maria berkata, "Be unto me, O Lord, according to your words." Jadilah kepadaku Tuhan menurut kehendak-Mu. Bukan menurut kehendak kita. Yeremia pun ungkapin alasan yang sama. Musa pun ungkapin alasan yang sama. Tuhan, bagaimana aku bisa menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Penyelamat untuk bangsa Mesir. Ngomong aja, saudara, bayangin Musa tuh ngomongnya kayak Aziz gagap. Dia gagap, saudara. Makanya Musa bilang, bagaimana aku bisa ngomong. Saya bisa ngomong. Saya gagap, gitu. Susah ngomong. Namun selalu percaya, Tuhan tidak melihat kelemahan kita, namun Tuhan melihat kerinduan hati kita. Selama saudara dan saya mau, kelemahan bagi Tuhan kecil. Amin. Saudara, tahun ini puji nama Tuhan, saya merayakan 15 tahun panggilan Tuhan dalam karya perutusan pelayanan. Saya mengalami kehidupan baru di tahun 98. Tuhan tebus saya dari sebuah kehidupan yang lama. Saya hampir mati, mungkin saya pernah kesaksian di sini, saya terikat dengan narkoba, saya terikat dengan minuman keras, saya terikat dengan kehidupan seks yang tidak sehat. Namun di tahun 98 lewat sebuah peristiwa besar, overdosis, Tuhan memberikan saya kesempatan yang kedua. And then tahun 99 saya ikut retret hidup baru dalam roh. Dan sejak hari itu tahun 99, Tuhan pulihkan kehidupan saya. Dan saya memulai karya pelayanan di tahun 2000. Saya ingat sekali tahun 2000. Jadi tahun ini 15 tahun. Saudara, kalau saya belajar untuk melihat kelemahan-kelemahan diri saya gak akan pernah sempurna kok, saudara. Karena ada seorang sahabat saya pernah bilang, saya gak layak untuk melayani Tuhan. Nanti dululah sampai saya layak. Saudara, sesungguhnya karena dosa dan pelanggaran kita, kita tidak akan pernah layak. Namun syukur kepada Allah karena salib Tuhan kita dilayakkan. Saudara, jangan lihat kelemahan-kelemahan diri kita. Terutama untuk menunaikan karya pelayanan di kebun anggur Tuhan. Tuhan gak peduli dengan masa lalumu. Tuhan gak peduli dengan dosa-dosamu. Tuhan benci dosa, betul. Tuhan benci sekali dosa. Namun syukur kepada Allah, dia tidak benci saudara dan saya, para pendosa-pendosa itu. Jangan jadikan itu sebagai excuse. Jangan jadikan itu sebagai alasan-alasan untuk kita gak meresponi apa yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan kita. Terutama dalam karya perutusan, dalam dunia pelayanan. Saudara, saya alami sekali apa yang kita renungkan malam hari ini. Saya gak punya apa-apa, saudara. Saya orangnya sangat pemalu. Dulu di band saya main drum. Karena saya malu untuk tampil di depan jadi WL, jadi singer. Sekarang malah malu-maluin. Gitu ya. Tuhan pakai. Seorang yang punya latar belakang dosa besar, pendosa berat. Hari ini Tuhan percayakan begitu banyak berkat. Kalau saya aja Tuhan pakai dengan latar belakang yang begitu kelam. Saya yakin dan saya percaya Tuhan akan lakukan perkara besar dalam hidup saudara yang percaya, katakan yes. Ya. Yang penting kita selalu percaya bahwa Tuhan mengenal kita, Tuhan mengurapi kita, dan Tuhan kasih sesuatu untuk saudara dan saya lakukan. Maka ayat 7 katakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan itu ya dan amin. Jangan ditunda-tunda lagi. Ayat para penyembah dengan jelas katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saudara, jangan tunda-tunda lagi. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih punya hidup, selagi kita masih punya kekuatan, kita punya kesehatan, kita punya waktu, selagi Tuhan perintahkan, just go. Jangan takut, saudara, karena di ayat yang awal katakan, aku menguduskan engkau, ada perkenanan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang menyertai saudara dan saya kalau kita mau menunaikan tugas panggilan Tuhan. Ayat selanjutnya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara, gak perlu takut. Ini gak bicara soal, wah ini hebat-hebatan, adu kuat, adu keren, wah gak. Namun ini bicara soal bagaimana Allah sanggup melakukan segala perkara yang mungkin bagi kita, kita pikirkan gak mungkin. Allah menyertai. Sekali lagi dia ulang lagi, saudara, saya mau ambil kesempatan, ambil waktu untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, ada penyertaan Tuhan. Dan ini yang luar biasa, ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, which is itu bicara Tuhan memberkati. Setiap perayaan Ekaristi kita selalu diberkati, kita diurapi. Terimalah berkat daripada Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diutus setiap kali selesai perayaan Ekaristi untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Dan ini yang sungguh luar biasa. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Saudara, ini Tuhan yang ngomong. Jika saudara mau mengambil kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan. Catat baik ayat yang ke-10 katakan apa? Hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan, orang yang hidupnya ada perkenanan Allah, catat baik, Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Tuhan akan mengangkat bisnisnya. Tuhan akan mengangkat usaha restoran. Tuhan akan mengangkat usaha oli. Jadi saudara jangan takut, selalu percaya kalau kita ambil kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, ini janji Tuhan, engkau akan kuangkat di atas bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, engkau akan dijadikan melebihi kerajaan atau bangsa-bangsa ini. Kan Tuhan janjikan apa? Orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, dia akan hidup dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang selalu Tuhan sediakan berkat untuk mereka yang mau bilang ya kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut saudara. Tuhan angkat naik. Kan ada satu ayat firman Tuhan dengan jelas katakan. Jika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak jiwa. Jika ada usaha yang dilakukan di atas nama Tuhan, dia akan menarik banyak customer yang percaya katakan amin. Iya dong. Jangan pikir Tuhan cuma bekerja di gereja doang. Jangan pikir Tuhan cuma bekerja, wih kalau retret ada urapan Roh Kudus nih, tapi kalau pekerjaan gak ada kuasa Tuhan. Kata siapa saudara? Ini ayatnya. Orang yang lakukan perintah-perintah Tuhan. Simpelnya gini, keluargamu akan diberkati. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, simpelnya kayak gini, pekerjaanmu akan diberkati. Saat engkau meninggalkan pekerjaanmu, keluargamu, saat engkau melakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan, saudara dan saya tidak perlu takut. Tuhan akan menjaganya. Tuhan akan memberkatinya. Jadi buat apa kita gentar? Makanya saya selalu percaya firman Tuhan ini. Kalau saudara lihat ada teman-teman bilang, wah lu enak banget ya, dari sini loncat ke sini, dari sini loncat ke sini. Buat saya, saat saya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, itulah bagian saya. Namun ada juga bagian yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya. Tuhan pasti pelihara kok. Tuhan pasti jaga kok istri saya di rumah. Tuhan pasti jaga kok orang tua saya di rumah. Tuhan pasti memberkati kok pekerjaan-pekerjaan yang saya tinggalkan selama saya lakukan pelayanan. Dan puji nama Tuhan, saudara bisa lihat. Saya gak kekurangan, masih montok seperti ini. Ya. Saya bilang ini minggu yang luar biasa. Minggu lalu Tuhan izinkan saya melayani di Singapura, minggu ini melayani di Makassar, hari Sabtu melayani di Pontianak. Saudara, ini tiga tempat ini surga makanan. Ya. Hanya orang pilihan Tuhan yang dapat menikmati surga dunia, saudara. Jadi Tuhan, jadi buat apa sih kita takut? Tuhan akan mengangkat, bahkan di situ dikatakan dia akan merobohkan segala rintangan yang menghalangi jalan saudara, yang menghalangi bisnis saudara, yang menghalangi keluarga saudara untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Selalu ada perkenanan Tuhan kok saudara. Saudara dan saya gak perlu takut. Jangan jadikan alasan-alasan ini sebagai penghalang kita untuk melakukan kehendak Allah. Bunda Maria saat dia berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saat itulah karya keselamatan Tuhan dinyatakan. Kalau malam hari ini saudara buka hati dengan bilang, Tuhan, saya mau dipakai menjadi alat-Mu. Saat itu juga kuasa Allah akan mengurapi saudara. Tuhan gak paksa, saudara. Tuhan gak paksa. Tetapi saya selalu memotivasi, come on. Salib Tuhan berharga, bernilai luar biasa. Tiada ternilai bahkan. Dia lakukan itu untuk mencintai saudara dan saya. Betul, kita bisa melayani lewat keluarga. Betul, kita masih bisa melayani lewat pekerjaan. Namun, Tuhan juga memilih kita untuk bekerja di ladangnya lewat kegiatan paroki, lewat kegiatan persekutuan seperti ini, lewat kehidupan berkomunitas, dipanggil untuk melayani. Bless to bless. Diberkati untuk memberkati. Saya yakin kita semua sudah paham tentang hal ini. Namun mungkin seringkali ketakutan-ketakutan itu menghalangi kita untuk mendekat kepada kasih karunia Allah. Saudara, jangan lihat kelemahan kita. Namun lihatlah betapa besarnya Allah kita. Jangan lihat betapa kecilnya kita. Namun lihatlah betapa besarnya Tuhan yang begitu setia mendampingi kita. Jangan lihat segala kesibukan saudara dan saya. Namun selalu percaya kalau kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bantu memanage setiap segala sesuatunya. Mungkin kesalahan kita adalah satu, kita tidak bisa memanage waktu dengan baik. Namun selalu percaya kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan akan bawa kehidupan saudara terus naik, dan tidak akan pernah turun. Itu janji firman Tuhan. Makanya berat badan saya naik terus. Saya belajar ini, saya melihat penyertaan Tuhan lewat apa yang Tuhan kerjakan lewat istri saya. Hari ini dia bekerja di sebuah perusahaan yang menurut saya, menurut kami, sangat luar biasa. Awalnya dia cuma kerja di perusahaan yang kecil yang dibangun oleh perorangan. Namun saat, ini dari sharing istri saya, dia mulai untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Dia mulai selalu berkata ya kepada setiap apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan dia mulai terlibat dalam sebuah karya pelayanan di sebuah persekutuan doa. Dia cerita, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Saya teguhkan waktu itu kita bahas ayat firman Tuhan ini waktu dia dicalonkan menjadi koordinator dari persekutuan doa kami. Salah satu calon dari koordinator di persekutuan doa kami. Saya bilang, saya share ayat ini. Ini kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau, biarlah Tuhan yang berkehendak. Bagian kita hanya bilang ya. Kalau Tuhan pilih, puji Tuhan. Kalau Tuhan pilih, ya syukur kepada Allah. Sama aja kan. Lalu terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan pilih dia untuk menjadi koordinator. Justru di saat dia menjadi koordinator, Tuhan berikan begitu banyak hal. Tuhan berikan begitu banyak berkat. Tuhan berikan begitu banyak tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Namun saya belajar baik dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan istri saya. Dia berusaha untuk memanage waktu sedemikian mungkin. Saat dia bekerja, ini yang saya coba tanamkan dan saya coba sharingkan dengan dia. Kalau lu lagi kerja, lagi di kantor, jangan ngomongin pelayanan. Jangan telepon-telepon tim untuk, oh gimana PD nanti malam. Karena kamu dibayar oleh perusahaan bukan untuk ngurusin PD. Saya bilang sama dia, bahkan untuk ketik-ketik lagu, fotokopi transparan, fotokopi contekan lagu, jangan lakukan di kantor. Karena kamu ngeprint di kantor bukan untuk pelayanan. Namun kamu dibayar kantor, di-hire kantor untuk bekerja dengan baik. Kalau setelah pelayanan, silakan. Atau during makan siang, 1,5 jam engkau mau urus pelayanan, silakan. Namun saat engkau lagi kerja, itulah pelayananmu. Fokus pada pelayanan itu. Dan puji Tuhan, dia bisa menyelesaikan masa kepengurusannya dengan sangat baik. Dan lewat pekerjaannya, walaupun dia sibuk pelayanan, Tuhan bawa terus naik. Tuhan kasih berkat tempat yang baru untuk dia boleh melayani. Bahkan Tuhan kasih gaji yang begitu sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di hati kami. Namun itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Selagi kita percaya, selagi kita punya iman, selagi kita mau menyerahkan segala perkara, kita lakukan bersama dengan Tuhan. Saudara, saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara dan saya tidak perlu takut. Maju aja. Karena selalu ada perlindungan dan kasih setia Tuhan. Be unto me, O Lord, according to your words. Jadilah kepadaku menurut kehendakmu. Seperti Bunda Maria sudah memilih yang terbaik. Merelakan dirinya untuk menjadi alat keselamatan Tuhan. Dan catat baik, Tuhan mau menjadikan hidup saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara untuk menjadi alat keselamatan bagi nama Tuhan. Lewat semua itu, Tuhan akan memakai saudara untuk menjangkau banyak jiwa untuk mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau saudara boleh lambaikan tangan saudara? Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah Tuhan kita. Saudara boleh tutup kitab suci. Saya undang tim pujian. Dan saya undang juga tim doa. Kita akan doa, mendoakan untuk sahabat-sahabat yang malam hari ini merasa perlu diteguhkan lewat support doa dari para pendoa dari JSM. Saya undang rekan-rekan tim doa untuk berbaris di depan. Saudara, jika saudara malam hari ini rindu komitmen saudara terutama dalam pelayanan, saudara mau lebih lagi ambil bagian, jangan tunda-tunda lagi. Malam hari inilah saatnya saudara bilang, terjadilah padaku menurut kehendakmu Bapa. Namun jika saudara rindu untuk diteguhkan, saudara mau untuk didoakan, saudara boleh maju, nanti ada sahabat-sahabat pendoa dari persekutuan doa ini yang akan melayani saudara di dalam doa. Saya undang para pendoa, ada? Siapkan 2-3 orang, 4 orang, 2 pria, 2 wanita. Nanti yang pria didoakan pria, yang wanita didoakan wanita supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ada? Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Minta Dek. Selidiki aku, lihat hatiku. Saya undang para pendoa. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, yes, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu Tuhan, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sebab telah kami lihat kebaikanmu Tuhan. Aku lihat kebaikanmu. Amen. Yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat kebaikanmu Tuhan. Telah ku lihat kebaikanmu. Haleluya. Yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, malam hari ini satu rindu kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. kami yang telah terima begitu banyak kasih karunia, kami yang terima begitu banyak berkat, Tuhan taruh nilai-nilai baik, Tuhan taruh value yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan taruh Roh-Mu dalam hidup kami, Tuhan taruh karunia-karunia, Tuhan taruh potensi-potensi dalam hidup kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya dalam hidup kami, Tuhan sudah memilih dan memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Karena Engkau Allah yang paling mengenal keberadaan kami. Engkau yang paling tahu apa yang kami miliki dalam hidup kami, bahkan kelemahan kami sekalipun, luka-luka kami sekalipun, Engkau yang paling paham, Tuhan. Malam hari ini, kami tidak mau menjadikan itu sebagai halangan atau batasan untuk kami datang mendekat kepada-Mu, untuk menyerahkan komitmen kami untuk melayani Engkau. Terutama lewat perutusan dalam komunitas ini, Tuhan. Tuhan, tanamkan sebuah kerinduan saat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahwa aku mau dipakai menjadi alat-Mu, Tuhan. Menjadi pekerja di kebun anggur-Mu lewat komunitas ini, Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami. Roh Kudus, tegur kami. Di saat kami mulai banyak alasan, banyak dalih untuk tidak mau melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus. Biar komitmen kami menjadi komitmen yang kuat. Dan satu hal yang kami pegang, Engkau ada beserta dengan kami. Kami percaya Engkau bukan Allah yang cuek. Saat kami melayani selalu ada penyertaan Tuhan untuk keluarga, untuk pekerjaan yang kami tinggalkan saat kami melayani Engkau. Biarlah malam hari ini satu bagian kami adalah bilang iya kepada kehendak-Mu, Tuhan. Jika ini menjadi doa-Mu untuk bilang iya, jika ini menjadi harapan-Mu untuk bilang iya kepada panggilan Tuhan, Engkau boleh maju ke depan, minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendoa dari JSM ini, minta kuasa Tuhan mengurapi engkau. Jangan takut, maju ke depan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan menopang engkau di dalam doa. Bagianmu hanyalah tinggal bilang iya pada kehendak Tuhan, melangkah maju, jangan takut, tantangan pasti ada, namun percayalah engkau keluar lebih dari seorang pemenang. Ada Tuhan, ada Allah yang menyertai bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu saat engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan takut, saudara. Maju saja, melangkah saja. Angkat tanganmu dan bilang, ini aku Tuhan, aku siap dipakai menjadi alat-Mu. Bagianmu hanya tinggal bilang ya. Kira bapak-bapak, mari maju. Biar engkau didoakan supaya komitmenmu kuat. Kira bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Biar komitmenmu dibaharui malam hari ini. Ini ada mas, ini ada balararararararararar. Kurutukus ini ada mas, ini ada. Jangan takut, saudara. Allah menyertai engkau. Seberapa berat hidupmu, percayalah Allah tidak akan meninggalkan engkau. Apalagi engkau meninggalkan segala sesuatunya untuk melayani pekerjaannya, selalu percaya Tuhan memperlengkapinya. Kura papa papa papa poho, sikira masih ada malah dari dulu. Doakan untuk karya perutusan pelayanan. Kira pada papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa. Oh dia ada papa pasir. Sementara engkau yang masih duduk di bangku terus berdoa, katakan ini aku Tuhan, utuslah aku, pakai aku untuk menjadi alat-Mu. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Kira papa papa papa. Kira papa papa.